Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk ke dalam bab yang ke-32, babu hukmul mani. Bab hukmul mani. Bab tentang hukum mani. Hadis 666, wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Khalid ibn Abdullah ibn Khalid an Abi Mas'ar an Abi Ma'shar an Ibrahim an Alqamata wal Aswadi anna rajulan nazala bi Aisyata فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. Hadis yang pertama, hadis 666, dengan sanadnya kepada Alqamah dan Aswad, dia mengatakan, ada seseorang yang singgah di rumahnya Aisyah. Lalu, fa'asbaha yaghsilu thawbahu. Pagi-pagi, dia mencuci kainnya, atau bajunya. Faqalat Aisyah mengatakan, innama kana yujzi'uka idza ra'aitahu an taghsila makana. Hanya saja cukup bagimu atau dianggap sudah sah jika engkau melihatnya dengan membasuh tempat yang kena saja. Fa illam tara, tapi kalau kamu tidak melihat, nadhahta hawlahu, engkau bercikan di sekitarnya. Wa laqad ra'aytuni, aku sungguh telah melihat diriku, afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan, aku menguraknya dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faisalli fihi, lalu dia solat dengan memakai kain tersebut. Ya, ini maksudnya bahwasanya orang yang singgah ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia membasuh atau mencuci bajunya atau kainnya karena kainnya tersebut kena mani. Lalu Aisyah mengatakan, cukup bagimu untuk membasuh bagian yang kena aja. Ya. Tapi kalau kamu tidak bisa tidak melihatnya, dibersihkan di sekitar yang kena. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW melihatku mengurek, ya, menguraknya dari pakaian Rasulullah SAW, lalu dia solat memakai pakaian tersebut. Hadis 667, wahdathana Amr bin Hafs, wahdathana Umar bin Hafs ibn Giyath, walahdathana Abi an al-A'mash an Ibrahim an al-Aswad Hammam عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Aswad dan Hammam, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang mani, dia mengatakan, aku pernah menguraknya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-668. Dengan sanadnya yang banyak nih dari Aisyah, fi hatt an-nabi fi hatt al-mani min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang mengurek atau menggarut mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis 669 dengan lafaz yang sama. 670, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Muhammad ibn Bishr an Amr ibn Maimun qala sa'altu Sulaiman ibn Yasar an al-mani yusibu thawb ar-rajul ayaghsiluhu am ayaghsiluhu am yaghsilu thawb faqala akhbaratni Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilu al-maniya ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. Dengan sanadnya kepada Amr bin Maimun, dia mengatakan, aku bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang mani yang menimpa pakaian laki-laki, yakni menimpa pakaian seseorang. Ayaksilhu, apakah dia akan membasuh maninya aja? Am yaghsil thawb? Apakah dia harus mencuci pakaian? Qal, faqal, lalu Sulaiman bin Yasar dia mengatakan, Aisyah telah memberitahukan kepadaku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani, yakni mani yang mengenai kepakaian, dia basuh. Kemudian yakhruju ila sholati fi dhalika thawb, dia keluar pergi ke masjid untuk salat dengan pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila athar al-ghasl fihi, aku melihat kepada bekas ya bagian kain yang dibasuh. Berarti dibasuh oleh Nabi. Aisyah masih melihat apa basah. Berarti Nabi SAW tidak mencuci pakaiannya, tapi hanya bagian yang kena saja dia basuh. Hadis 671. Wa hadatsana Abu Kamil Al-Jahdari qala hadatsana Abdul Wahid يعني ابن زياد حا وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما ابن مبارك وعبد الواحد ففي حديثي ما قال كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis 671 menegaskan dengan beberapa sanad bahwa ada terjadi perbedaan redaksi. Dalam satu sanad dikatakan Nabi membasuhnya, membasuh mani. Pada sanad yang lain melalui Mubarak dan Abdul Wahid, yaitu Aisyah mengatakan aku membasuhnya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir dari bab ini 672. Wa hadatsana Ahmad bin Jawas Al-Hanafi Abu Asim qala hadatsana Abu Al-Ahwas an Shabib ibni Warqadah an Abdullah bin Shihab Al-Khawlani قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Syihab Al-Khawlani, dia mengatakan aku singgah di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lantas aku bermimpi dalam kondisi memakai pakaianku ini. Faghamastuhuma fil ma. Kedua pakaian ini saya masukkan ke dalam air, yakni dicucinya. Lantas seorang budak perempuan milik Aisyah melihatku. Lalu dia menceritakan kepada Aisyah. Lantas Aisyah mengutus kepadaku dengan mengatakan, apa yang menyebabkanmu untuk melakukan apa yang telah engkau lakukan dengan kedua pakaianmu? Yani di sini dia bertanya, apa dalilnya? Kok dibasuh kedua pakaian? Qala qultu raaitu ma yara an-naim fi manam. Aku melihat apa yang dilihat oleh orang di dalam tidurnya, yakni bermimpi. Qalat hal raaita fihi ma syai'a? Apakah engkau melihat dalam kedua pakaianmu itu ada sesuatu? Qultu la, aku tidak melihatnya. Qalat falau raaita syai'an ghasaltahu. Kalau seandainya engkau melihat sesuatu, basuhlah bagian yang terkena. Laqad raaituni, aku telah melihat diriku. Aku sesungguhnya aku mengurek mani itu dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kering dengan kukuku. Ya. Maka kalau kita lihat dalam hadis ini tentang hukum mani, bahwa terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah hukum mani manusia. Apakah dia suci atau tidak suci? Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa keduanya mengatakan mani itu najis. Ila najasatihi, menunjukkan kepada kenajisannya. Illa anna Abu Hanifah qal yakfi fi tathhirihi farkahu idza kana yabisa. Abu Hanifah mengatakan dia adalah najis, tapi cukup ya di dalam mensucikannya, mensucikan pakaian yang kena dengan mengurek mani itu dari pakaian tersebut apabila kering. Memalik dia mengatakan labuda min ghaslihi rataban wa yabisa, harus dicuci baik dia basah lembab atau dia kering. Wa qala al-Layth huwa najisun wa la tu'adu salatu minhu. Dia sebenarnya najis, tapi kalau seandainya ada orang yang mengerjakan salat dengan membawa ya bekas dari mani itu, maka salatnya tidak perlu diulang. Wa la tu'adu salatu minhu. Ya, tidak diulang salat itu karena mani tersebut. Wa qala Hasan la tu'adu salatu min al-mani fi thawbi wa in kana katira. Wa tu'adu minhu fil jasadi wa in qalla. Hasan al-Basri mengatakan salat itu tidak diulangi disebabkan mani yang ada di pakaian walaupun banyak. Tapi sholat itu diulang gara-gara mani apabila ada di tubuh. Ya, di tubuh. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya mani itu adalah najis. Kebanyakan dari ulama wadzaba katsiruna ila annal mani tahir. Bahwasanya mani itu adalah suci. Baik. Kemudian pendapat ini adalah mazhab Syafi'i dan ashabul hadis, ulama-ulama hadis. Syafi'i dan ulama-ulama hadis mengatakan bahwa mani itu adalah suci. وقد غلط من أوهم أن الشافعي رحمه الله تعالى منفرد بطهارته. Sungguh telah keliru orang yang mengira bahwasanya Syafi'i sendirian di dalam menghukum mani itu adalah suci. Wadalil qailina binajasati riwayatul ghusl. Argumen dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya mani itu adalah najis adalah riwayat-riwayat hadis yang di dalamnya adanya pemberitahuan tentang mencuci bagian yang kena. Wadalil qailina bitaharati riwayatul farq. Argumen orang yang mengatakan bahwasanya mani itu adalah suci adalah riwayat yang menyatakan bahwa Aisyah menguraknya. Kalau kana najisan lam yakfi farquhu kaddam wa ghairihi. Kalau seandainya itu adalah najis maka tidaklah cukup dengan menguraknya saja sebagaimana dengan darah. Qalu wa riwayatul ghusl mahmulatu ala istihbab. Mereka mengatakan juga riwayat tentang membasuh mani itu bisa dipahami itu adalah dalam bentuk anjuran wa tanazzuh dan kebersihan wa ikhtiyarun nadhafah dan ya untuk kehati-hatian di dalam memilih untuk kebersihan. Jadi mani itu dibersihkan bukan gara-gara dia najis. Tapi itu dianjurkan untuk bersih karena tidak bagus dilihat. Ya, tidak bagus dilihat. Hanya untuk kebersihannya aja. Ya. Maka ini pendapat di dalam masalah mani laki-laki. Hadza hukum manil Adam. Ini adalah hukum kedudukan mani Adam. Bahasanya kalau kita lihat terjadi perbedaan pada ulama, tapi kebanyakan ulama mengatakan dia adalah suci. Baik, walana qaulun syadzun dhaif. Kami memiliki ada pendapat yang aneh dan lemah. Anna manil mar'ah najisun duna manil rajul. Bahasanya maninya perempuan najis sementara maninya laki-laki tidak. Wa qawlu ashadu minhu pendapat yang aneh lagi. Anna manil mar'ati war rajuli najis. Bahasanya mani laki-laki dan perempuan itu adalah najis. Ini aneh lagi. Wassawabu annahuma tahiran. Yang benar keduanya adalah suci. Yani maninya perempuan, maninya laki-laki. Wahal yahillu aklul manit tahir fihi? Yani pertanyaannya, apakah halal memakan mani yang suci? Yani menelannya. Wajahan, ada dua pendapat. Azharuhuma la yahil. Pendapat yang lebih kuat itu dari dua pendapat, dia tidak halal. Dia tidak najis, tapi tidak halal ditelan. Li'anna mustaqdar fadakhulu fi jumlatil khaba'is al-muharrama alayna. Karena mani itu seperti menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan. Maka dia bagian dari yang dikategorikan kepada khaba'is, yang diharamkan kepada kita. Wa amma mani baqil hayawanat ghairul adami, adapun mani hewan-hewan. Faminha al-kalbu wal-khinzir wal-mutawallib min ahadihima. Di antaranya adalah, di antara hewan-hewan adalah anjing dan babi dan apa yang dilahirkan darinya. Wa hayawan wa hayawanut tahir, dan hewan-hewan yang suci. Wa maniyuha najisun bila khilaf. Maninya adalah najis dan tidak ada terjadi perbedaan. Jadi berbeda hukumnya mani laki-laki, mani manusia dengan mani binatang. Baik. Dari hadis di atas, wa qad istadalla jama'atun minal ulama bi hadzal hadis. Dengan hadis ini sekelompok ulama mengambil dalil. Ala taharati rutubati farjil mar'ah. Sucinya kelembapan yang ada di kemaluan perempuan. Yani maaf, ya, kemaluan perempuan mungkin basah, terangsang dan yang lainnya. Maka dinilainya bahwa ini adalah suci. Wa fi khilafun masyhurun 'indana wa 'inda ghairina. Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini yang terkenal, baik menurut mazhab Syafi'i atau yang lain. Wal adhhar taharatuha. Pendapat yang kuat bahwa rutubah, kelembapan yang ada, kelembapan kemaluan wanita itu adalah juga suci. Bagaimana argumentasinya dengan hadis tadi? Wa ta'allaq al-muhtajjuna bi hadha al-hadith bi an qalu. Orang yang mengatakan bahwa itu adalah suci, mereka mengambil dalil ini dengan mengatakan al-ihtila mustahilun fi haqqin nabi. Mimpi itu mustahil dengan nabi. Kenapa? Li'annahu min tala'ub asy-syaitan bin-na'im. Karena itu adalah permainan syaitan terhadap orang mimpi. Maka nabi mungkin tidak bisa dipermainkan oleh syaitan. Fala yakunu al-maniyyu alladhi 'ala thawbihi illa min al-jima'. Pakaian yang mani yang menimpa pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiadalah kecuali disebabkan, ya, adalah mani yang keluar dari hubungan badan. Fa yalzama min dzalika murur mani 'ala mawdhi'in asaba rutubatil farj. Maka kalau seandainya demikian, mani yang keluar itu, maka otomatis mani itu melewati tempat di mana bagian itu rutubatul farj, basahnya kemaluan perempuan. Yani logikanya adalah ketika mani tumpah dari kemaluan laki-laki, maka dia tumpah dengan di kemaluan perempuan. Kemudian mani itu keluar. Maka mani itu akan mengenai dinding-dinding yang di situ ada rutubah atau basahnya dari kemaluan perempuan. Berarti mani tadi melewatinya. Ya, bersentuhan. Falau kanat rutubatu najasatan najasatan la tanajjasa biha al-mani. Kalau seandainya bahwasanya rutubah itu, lembab dan basah itu adalah najis, maka otomatis mani pun terkena najis. Walamma tarakahu fi thawbihi, walamma tarakahu fi thawbihi, walamma iktafa bifar. Kalau seandainya itu adalah najis, tentu Nabi tidak membiarkannya di pakaiannya. Dan tentu tidak mencukupkan untuk dengan mengureknya. Kalau seandainya itu adalah najis. Maka, kalau seandainya dia najis, berarti mani bercampur dengan najis sehingga menjadi najis. Karena dianggap Nabi adalah mani itu adalah tidak najis, dan proses keluarnya ya seperti yang disebutkan tadi, maka ini menunjukkan bahwa mani itu rutubah kemaluan perempuan suci. Ya. Kemudian dijawab oleh orang yang mengatakan bahwa rutubah kemaluan perempuan itu atau basahnya kemaluan perempuan itu adalah najis dari dua sisi. Yang pertama dia mengatakan bahwa jawabu ba'dhum annahu yamtani istihalat ihtimal minhu ihtilam minhu. Bahwasanya bukannya tidak mustahil Nabi SAW mimpi. Wa kaunu min tala'ub syaitan, bahwasanya mimpi itu adalah permain syaitan, ya itu tidak mungkin. Bal ihtilam minhu jaiz, bahwasanya boleh jadi Nabi itu bermimpi. Ya, ini maksudnya tadi adalah bukan mimpi dia melihat sesuatu aja, tapi maksudnya mimpi berhubungan badan. Dan itu bukan dari permainan syaitan. Akan tetapi huwa faidu ziyadatil mani yakhruju fi waqtin. Akan tetapi mimpi itu adalah penyebabnya meluapnya mani yang ada pada laki-laki itu, ya, sehingga dia keluar pada waktu ditentukan. Jadi keluarnya mani bukan gara-gara syaitan mempermainkannya, ya, akan tetapi itu adalah sudah datang waktunya karena kebanyakan mani pada bagian dari tubuh mani, ya, laki-laki, lalu dia keluar sendirian. Ya. Yang kedua dia mengatakan nu yajuzu an yakuna dzalikal mani hasal bi muqaddimatil jima'. Dia mengatakan bahwa mungkin jadi mani itu disebabkan oleh mukaddimah di dalam berhubungan badan. Lalu keluarlah maninya dan jatuh menimpa pakaiannya. Adapun bercampurnya mani dengan rutubah kelembapan dari kemaluan perempuan, maka tidak mungkin mani itu jatuh di pakaiannya Rasulullah. Wallahu a'lam. Walhasil terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan para ulama. Yang mana kalau kita lihat perbedaan itu disebabkan oleh peninjauan terhadap argumentasi dalil. Maka perbedaan-perbedaan seperti ini, ya, kita saling menghargai. Karena apa? Karena kalau kita lihat, tidak ada dalil yang konkret. Namun, dalilnya sama. Satu hadis. Lalu cara pandangannya yang berbeda. Maka dalam ini, ya, yang berpendapat dalam pendapat yang pertama dihargai, yang berpendapat pendapat yang kedua juga saling dihargai. Ya, karena tidak ada yang bisa memberikan yang mana yang benar nih dari dua pendapat. Karena kedua-duanya adalah dari hal-hal yang bisa dipahami. Sama dengan begini. Apakah boleh atau dilarang menghapus atau mengeringkan sisa dari air wudu atau air mandi dari tubuh kita dengan memakai handuk? Ada yang mengatakan tidak. Tidak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Maimunah. Di mana mandi Nabi mandi, lalu Maimunah membawa kain diberikan ke Nabi dan ke Nabi tidak mau mengambilnya. Malah Nabi membersihkan apa namanya sisa-sisa air mandi itu dengan tangannya. Penolakan Nabi bisa dipahami bahwa ya, tidak disyariatkan mengeringkannya dengan handuk. Akan tetapi hadis itu juga bisa dipahami bahwa bolehnya mengeringkan kain, mengeringkan dengan handuk sisa air wudu atau mandi. Dari mana pengambilan dalil ini? Pengambilan dalil ini adalah Maimunah datang membawa handuk. Itu menunjukkan bahwa itu kebiasaan Nabi. Kalau memang kebiasaan Nabi itu tidak mengeringkan dengan handuk, kenapa Maimunah untuk memberinya? Ya? Karena dia adalah kebiasaan seperti itu, maka diberikan kebiasaannya. Tapi pada saat itu Nabi tidak menerima. Untuk apa? Untuk menunjukkan ya, kebolehan. Bahwasanya seperti ini juga boleh. Tidak pakai handuk pun adalah boleh. Jadi kalau kita lihat dalilnya sama. Ya, akan tetapi bisa dipahami dari dua sisi. Nah, dalam perbedaan-perbedaan yang seperti ini adalah kita saling berlapang dada. Ya. Nah, jadi kita katakan siapa yang mengatakan dia suci, ya silahkan. Konsekuensinya ada. Dan siapa yang mengatakan dia adalah najis, ya konsekuensinya ada. Nah ini dalam apa yang kita bahas tadi. Wallahu ta'ala alam, walhasil pendapat yang terkuat, ya bahwa mani itu adalah suci. Ya mani itu adalah suci. Alhamdulillah kita terbuat dari sesuatu yang suci. Ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sama, itu juga istilah. Ma'um mahin. Ya, ini terhina. Ya, dia suci, mani ya. Kalau suci anunya itu hukumnya. Tapi yang dia sebut dengan ma'un mahin, air yang terhina itu maksudnya adalah mani. Ya. Wallahu a'lam. mungkin bentuk dikatakan terhina, mungkin karena orang melihatnya kurang sedap dipandang mata. Ya, wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.